bagaimana pentingnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, sebagaimana biasa kita sejenak membuat atau berbicara tentang poin penting atau value yang penting yang kita bahas dari bab-bab tersebut atau setiap bab yang telah kita selesaikan. Adapun untuk bab ini, rasanya ada sebuah nasihat menarik dari ulama klasik, dan nasihat ini pun disampaikan oleh atau disambung oleh ulama kita pada hari ini, seperti disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husain Al-Abbad dan lain-lain. Hadirin Allah muliakan, ulama klasik kita mengatakan tentang pentingnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang simple, sederhana, tapi efektif. Simple, sederhana, tapi efektif. Beliau menyampaikan atau ulama kita menyampaikan, man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam dirinya, dalam dirinya, baik ucapan maupun perbuatan, nataqa bil hikmah. Apa yang terjadi dengan dirinya? Maka ia akan menuturkan mutiara-mutiara hikmah. Dia akan menyampaikan mutiara-mutiara hikmah. Dia akan jadi orang bijak, hadirin, yang kalau bicara penuh dengan hikmah. Kalau bersikap penuh dengan hikmah. Kalau melangkah penuh dengan hikmah. Bahkan kalau diam, hikmah. Jadi benar-benar jadi orang bijak sejati. Tentu saja tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya manusia selalu masuk ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Jangan berpikir kita ngaji, kita belajar, lalu kita nggak pernah salah, selalu benar. Nggak mungkin ada orang seperti itu. Tapi secara umum, mayoritas apa yang disampaikan oleh lisannya, mayoritas sikap yang diperbuatnya itu hikmah, itu bijak. Hikmah itu kan wad'u syai' fi mahalli, mendapatkan sesuatu itu pada tempatnya, hanya bijak kan. Lalu ulama klasik membawakan ayat, jadi ada dalilnya nih hadirin, itu surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uh tahtadu. Penggalan kedua dari yang terakhir, jika atau dan jika kalian mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jika kalian mengikuti mengikutinya, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa nama lain dari hikmah itu sunnah. Jadi makna atau tafsir dari kata al-hikmah diantaranya adalah sunnah, jadi diantara makna dari kata hikmah itu artinya sunnah. Al-Imam Ibn Rajab menyampaikan, man qala al-hikmah as-sunnah faqawluhu al-haqq. Barang siapa yang mentafsirkan hikmah adalah sunnah, maka tafsirnya itu benar, apa yang dia sampaikan itu benar. Ini salah satu makna al-hikmah itu sunnah. Itu hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan, itu juga yang sempat disampaikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Beliau sampaikan, fasami'tu man arda min ahli al-ilm bil Qur'an yaqul al-hikmah sunnatu Rasulillah. Dan aku mendengar dari ahli ilmu yang menguasai Al-Quran yang aku ridhoi bahwa ulama itu mengatakan hikmah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disampaikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Risalah. Ramadan, simple aja. Kalau kita ingin jadi orang yang bijak dalam hidup, kita ingin jadi suami yang bijak, ingin jadi ayah yang bijak, ingin jadi istri yang bijak, ingin jadi ibu yang bijak, ingin jadi anak yang bijak, ingin jadi cucu yang bijak, kakek nenek yang bijak, ingin jadi teman yang bijak, sahabat yang bijak, guru yang bijak, murid yang bijak, bos yang bijak, bawahan yang bijak, maka hidupkan sunnah Nabi SAW dalam diri kita. Itu kata para ulama. Maka kita akan melangkah dengan penuh hikmah. Kita akan bicara dengan penuh hikmah. Kita akan bersikap dengan hikmah atau bijak. Itu poinnya. Ada banyak, gimana sih jodoh orang bijak, aku pengen deh. Pelajari sunnah Rasulullah SAW, lalu hidupkan dalam diri Anda, maka Anda akan jadi orang bijak. Syaratnya man amara sunnah, barang siapa yang menghidupkan sunnah pada dirinya, bukan hanya sekedar belajar atau ngaji. Karena gak semua orang yang mempelajari sunnah Nabi SAW mengamalkan dan menghidupkan sunnah itu pada dirinya. Maka orang yang baru sampai tahap hanya belajar sunnah Nabi dan tidak mengamalkan dan tidak menghidupkan, maka dia belum sampai ke level orang bijak. Baru belajar kebijaksanaan, tapi belum jadi orang bijak. Itu hadirin. Karena Allah kata wa in tuti'uhu tahtadu, tadi kalau kalian mengikuti mentaati Rasul, kalian akan dapat petunjuk. Hidup kalian tuh di dalam hidayah gitu loh. Tahtadu. Hidup kalian tuh senantiasa berada di dalam hidayah. Ya jadi orang bijak lah. Apalagi nama lain dari salah satu makna dari hikmah yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi kata Al-Imam Rajab, Al-Imam Syafi'i dan para ulama yang lain. Jadi tugas kita, kalau kita ingin jadi orang bijak, dan jadi orang bijak kan dambaan semua orang. Gimana aku tuh susah banget jadi orang bijak. Masih suka kekanak-kanakan dalam beberapa hal. Perbaiki sunnah Nabi SAW dalam diri kita. Itu hadirin. Jadi, dan ini sangat logis loh hadirin sekalian. Kenapa? Karena kalau kita, misalnya kita usia berapa nih? Usia 30 tahun ya, 30 tahun. Atau usia 25 tahun. Kita usia 25 tahun misalnya. Tapi kita berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam diri kita. Berarti kan di usia 25 tahun hadirin, pola hidup yang kita terapkan, pola hidup manusia terbaik di dunia, yang diutus di usia 40 tahun. Jadi benar-benar di upgrade tak gitu. Usia belum 25 tahun tapi polanya, ini pola sosok terbaik di dunia yang mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Gitu. Makanya sebagian apa? Guru kami dulu menyampaikan orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka akan jauh lebih dewasa, lebih matang dari usia dia itu sendiri. Kan misalnya usianya 30 tahun, tapi sikapnya, cara bicaranya, cara menyikapi sesuatu itu jauh lebih matang daripada usia dia yang baru 30 tahun atau yang baru 27 tahun atau baru 21 tahun. Dan itu gak heran, karena pada saat dia menyikapi sesuatu, yang dia gunakan bukan pengalaman anak 30 tahun, yang dia gunakan bukan pengalaman anak 27 tahun kalau dia 27 tahun, tapi yang dia gunakan adalah polanya, sosok yang terbaik yang mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Ya jelas beda lah hadirin sekalian. Makanya dia terlihat lebih matang, lebih dewasa dari umurnya. Aku tuh bingung sama dia ya. Dia tuh masih muda tapi matang banget. Oh, gak usah bingung, karena dia itu mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berusaha amalkan. Ya otomatis sangat matang dan sangat dewasa, sangat bijak. Saya kagum deh dengan dia tuh. Kemarin tuh kita lagi jalan, terus ada orang, kalau feelingku sih ini orang sengaja gitu loh nginjek kaki temanku itu. Dan aku tahu dia tuh bisa balas, dia bukan pengecut, dia bisa balas, tapi dia gak marah loh. Matang banget ya, padahal usianya baru 22 tahun, tapi dia gak balas, dia gak terpancing dan dia jalan aja. Kok bisa ya matang banget? Eh, gak usah bingung, karena dia mempelajari sunnah Nabi SAW, dan Nabi SAW adalah sosok yang paling matang sedunia, paling dewasa sedunia, paling bijak sedunia. Dan salah satu yang beliau ajarkan kepada kita sebagai umatnya adalah la taghdab walakal jannah, dan jangan marah, niscaya bagimu surga. Itu temanmu itu ngamalin la taghdab itu, hadirin. Temanmu itu ngamalin la taghdab walakal jannah. Dia enggak gunakan pengalaman dia anak 22 tahun, pengalamannya kayak apa sih? Tanpa bermaksud meremehkan, enggak. Tapi kan kita tahu ketika kita usia 35 tahun terus kita melihat ke belakang, waktu aku 22 tahun sih masih banyak yang aku belum ngerti dan masih banyak yang aku belum alami, yaitu. Tapi kalau kita gunakan pola sosok yang usianya 45 tahun, 50 tahun dan beliau adalah sosok terbaik di dunia, ya otomatis terupgrade, hadirin. Jadi orang bijak beneran. Kan demikian hadirin sekalian Allah muliakan. Jamaah yang Allah muliakan, itu yang kita tanamkan bersama-sama. Benar loh, temanku tuh diomongin sama apa geng tersebut di sekolah, terus diperlakukan gak baik, tapi kok dia bisa memaafkan mereka ya. Untuk seusia mahasiswa atau mahasiswi ini tuh matang banget gitu. Misalnya, mbak gak usah bingung, itu teman Mbak itu mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memaafkan, sebagaimana ayat yang beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat dan kita semua dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Al-A'raf surat ke-7 ayat 199. Khudzil afwa, maafkanlah. Wa'mur bil 'urfi, dan tetap ajak berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan direspon sikap-sikap bodoh itu, jangan direspon. Orang-orang yang berperilaku bodoh, jangan direspon. Tetap maafkan. Nah, temanmu itu waktu Pak Ustadz mengkaji ayat ini tahun lalu, dia hadir. Dan aku lihat dia serius, dia nyatet. Terus dia hafalin tuh ayat Al-A'raf 199, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Dan selama satu tahun ini dia ngamalin itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar kamu sebagai temannya ngelihat dia itu kok matang banget ya. Dia tuh bijak banget, padahal anak seumurannya udah ngamuk tuh kalau dibully kayak begitu. Udah ngamuk kalau diisengin begitu. Udah ngajakin ribut kalau dia, tapi dia enggak. Dan bukan karena pengecut, bukan karena takut. Kita tahu dia tuh nyalinya tuh hebat. Itu hadir. Jadi hadirin Allah muliakan, sesederhana itu loh. Kenapa ulama klasik mengatakan barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di dalam dirinya, qaulan wa fi'lan, secara ucapan, secara perbuatan, makanya hidupkan secara ucapan perbuatan, nataqa bil hikmah, maka dia akan mengucapkan mutiara-mutiara hikmah. Kalaupun ada khilaf, sekali lagi kita sudah sampaikan, siapa sih yang gak pernah khilaf? Kalaupun ada miss, pasti ada miss. Maka orang yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi SAW berusaha mengamalkan sunnah Rasul ketika ada kesalahan. Nah itu lagi, apa sunnah Rasul ketika kita buat salah atau kita buat dosa? Istighfar dan tobat. Kita udah bahas bab khusus di Radu Solihin tentang bab taubat, dan itu menunjukkan bahwa sunnah Rasul adalah kalau ada kesalahan, ada dosa, taubat dan istighfar. Nabi SAW beristighfar lebih dari 70 kali. Nabi SAW beristighfar 100 kali dalam sehari. Jadi bagi orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah Rasul SAW dalam ucapan dan perbuatannya, bagi mereka kesalahan-kesalahan yang khilaf dilakukan itu bagian dari pendewasaan mereka dan bagian dari kebijaksanaan mereka dalam hidup. Kenapa? Karena mereka mengamalkan sunnah Rasul ketika terjatuh ke dalam kesalahan. sehingga semakin kuatlah value mereka dan semakin bijaklah mereka. Coba kalau kita lihat orang ya, ketika melakukan kesalahan, terus dia mengatakan ini salah saya minta maaf dan saya tarik semua apa yang saya sampaikan. Seperti kemarin kita bahas kisah tentang siapa? Muawiyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika Ibnu Abbas mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dalam rangka mengkoreksi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu kata Muawiyah apa? Sadaqta. Engkau benar wahai Abdullah bin Abbas. Saya salah, engkau benar. Sekali lagi, kalau kita melihat sikap-sikap seperti itu dari seseorang, kita semakin kagum dengan orang tersebut atau kita semakin merendahkan orang seperti itu. Bukan merendahkan ya. Kita semakin gak respect dengan orang seperti itu. Oh, saya pikir dia benar semua, ternyata ada yang salah. Apakah kita begitu? Enggak. Kita justru semakin kagum. Saya salut sama dia loh, Masya Allah, Tabarakallah. Gak mudah loh ngakuin kesalahan kayak gitu dan dia bisa. Hanya orang yang matang yang bisa lakukan hal itu. Jadi bukannya jatuh, tapi value-nya semakin tinggi. Jadi kesalahan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, selama dia menyikapi kesalahannya dengan sunnah Rasul juga, itu justru mengangkat nilainya, mengangkat kedudukannya di sisi Allah, dan mengangkat imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru menjatuhkan dan merendahkan dia. Makanya para ulama klasik dan hari ini ketika menjelaskan tentang ucapan saya tidak tahu, jika kita ditanya atau ketika kita diminta untuk menerangkan sebuah hal yang kita nggak tahu, lalu kita benar-benar sampaikan saya tidak tahu, maka kata para ulama, kalau kita berani mengatakan saya tidak tahu, karena memang kita nggak tahu, maka itu menunjukkan kekuatan iman dan rasa takut kepada Allah dan nggak akan menjatuhkan diri seseorang. Justru sebaliknya, kalau kita sengaja memaksakan menjawab, padahal kita nggak tahu, maka itu menunjukkan lemahnya iman seseorang. Kalau sengaja ya. Tapi kalau misalnya ada orang salah jawab, terus lupa atau salah paham gitu, seingatnya pertanyaan di kotak pertama ternyata pertanyaannya berkaitan dengan kotak kedua, dijawab dengan kaidah kotak pertama salah, ya itu nggak ada soal. Nah itu tidak, tinggal sampaikan aja saya salah, saya keliru. Jadi ini luar biasa, dan ini bukan berarti seseorang itu maksum, terbebas dari kesalahan. Justru bahwa kita semua pasti salah, dan kalau kita bisa menyikapi kesalahan kita dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan semakin mengangkat hikmah kita, semakin mengangkat value dan nilai diri kita, semakin mengangkat iman dan ketakwaan kita, karena istighfar dan taubat adalah amal soleh yang luar biasa, sangat menarik hadirin, dan ini harus membuat kita semakin semangat lagi menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mempelajari Karena ini gak bisa pakai feeling. Ini kita harus belajar. Kita harus mengkaji dengan benar. Lalu kita berusaha hidupkan dan amalkan dalam dunia real. Gitu. Baru kita dapatkan level itu. Tanpa sadar deh. Dan kita gak usah klaim diri kita bijak. Kita gak usah ngaku-ngaku. Itu otomatis. Begitu kita hidupkan sunnah, kita akan memiliki mutiara-mutiara hikmah dalam kehidupan. Dan kita akan selamat di dunia dan akhirat. Makanya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun, dahulu ulama-ulama kita menyampaikan, kata beliau, al-i'tisamu bisunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah itu, berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu, itu keselamatan, keselamatan. Keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'a, dan ilmu itu akan dicabut, dan dicabut dengan cepat. Dan kita sudah bahas dicabutnya ilmu dengan apa? Ilmu itu dihilangkan? Enggak. Tapi ulama dan ahli ilmu, para guru kita diwafatkan. Itu artinya dicabutnya ilmu. Dan ulama mengatakan ilmu itu dicabut dengan cepat. Kan dunia ini fana, hadirin. Makanya kita sampaikan, mumpung ulama-ulama kita masih hidup, mumpung guru-guru kita masih hidup, manfaatkan. Karena ulama kita dulu mengatakan ilmu itu akan dicabut dengan cepat. Dan keselamatan itu berpegang teguh dengan sunnah. Nah, kita tahu sunnah dari mana kalau bukan dari ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Makanya semangat belajar mumpung masih dikasih kesempatan. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, kita gak pernah tahu, hadirin. Nas'alallahu al-'afwa wal-'afiyah. Dan ketika kita ada kesempatan, ambil kesempatan tersebut. Kalau kita ingin mulia di dunia maupun di akhirat. Kan ini tadi. Gitu jemaah sekalian. Jadi, kita akan jadi orang bijak. Penuh hikmah. Akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Kalau kita menghidupkan sunnah secara ucapan dan perbuatan, bukan hanya semangat ngaji aja, tapi begitu pengamalan antara timur dan barat, jangan. Dan kalau kita merasa seperti itu, kayaknya tuh aku banget nih Ustaz, jangan menyerah. Selama nyawa belum di kerongkongan, Allah itu bukakan pintu taubat dan istighfar buat kita. Perbaiki, perbaiki, perbaiki. Karena ini harus benar-benar berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, amin ya rabbal alamin, Ustadz dan keluarga, tim serta kaum muslimin, dan semoga kita dilindungi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, izin bertanya, apakah tetangga kita sesama muslim itu menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan kewajiban dan kebaikan, di antaranya itu kewajiban dalam mendirikan sholat? Sekian Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, kita semua tahu tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa bisa jadi sebaik-baiknya umat? Karena ada tiga hal dilakukan. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 110. Terus yang kedua, coba kita lihat sejarah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan mengajak lingkungan beliau kan. Tetangga beliau. Kalau beliau hanya khusus satu rumah beliau, ya Islam enggak akan sampai sekarang, hadirin. Itu poin. Tinggal yang perlu kita tanamkan adalah sebelum kita mengajak, sebelum kita amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum kita ngajak mengingatkan, kita harus tahu kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus punya ilmu. Kita harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat, efek dari apa yang kita sampaikan, dan itu cukup panjang. Sekilas aja kata para ulama, kita diantara kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama niat. Apa niat kita? Niatnya harus ikhlas, niatnya harus dalam spirit menolong orang. Terus yang kedua, harus dengan ilmu. Pastikan bahwa yang dilakukan salah, atau yang kita ajak itu benar. Jangan sampai udah kita semangat ngajak, yang kita amalan yang kita apa namanya sampaikan ternyata keliru, atau mereka nggak salah. Bahkan diantara para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Sirwatiyun mengatakan, sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus tahu dulu ini masalah yang disepakati atau masalah khilaf di tengah-tengah kita. Dan kalau masalah khilaf, kita harus jelaskan, ketahui dulu ini khilaf yang ditoleransikan atau khilaf yang tidak ditoleransikan. Apakah ini khilaf yang diperbolehkan? Karena kalau ini khilaf yang diperbolehkan, maka kaidah para ulama seperti dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim, dijelaskan Syekhul Islam, la inkar fi mas'alatin ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihad itu artinya khilaf yang diperbolehkan. Karena enggak setiap masalah khilaf itu diperbolehkan. Kata para ulama, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak setiap khilaf itu dianggap. Hanya khilaf yang punya argumentasi yang kuat. Wallahu ta'ala. Terus yang berikutnya, kita harus mempertimbangkan efek dari nahi mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, apakah akan menghilangkan atau mengurangi. Kalau menghilangkan dan mengurangi, ingkari atau sampaikan. Tapi kalau justru menambah parah, jangan lakukan di saat itu, cari timing yang lain. Harus dilihat dulu. Ada ulama jamaah sekalian lagi bersama sekelompok sahabat beliau dan murid-murid beliau melewati sekelompok orang yang sedang mabuk gitu loh. Lalu sebagian murid-murid beliau ingin mengingkari, mabuk kan dosa hadirin, minum-minum khamar itu dosa. Lalu kata ulama tersebut, jangan-jangan diingkari. Loh kok, emangnya benar? Enggak benar. Tapi kalau kalian mengingkari, kalian membubarkan mengingkari, ini orang-orang, saya ngerti mereka, mereka akan masuk ke kota. Dan kalau mereka masuk dalam kondisi mabuk kayak begini, lalu bertemu dengan wanita, mereka bisa lakukan hal-hal yang lebih parah dari itu. Misalnya memperkosa dan lain sebagainya, itu lebih parah. Jadi jangan sampai kemungkaran yang ingin kita ingkari, kalau kita ingkari menimbulkan yang lebih parah lagi, akhirnya misi gak ada. Jadi maka butuh fikih dalam masalah ini, butuh kebijaksanaan, harus bijak. Lalu juga caranya juga yang hikmah, kata para ulama, caranya tuh harus bijak, yang hikmah. Lalu habis itu sabar, sabar. Jadi ketika kita mau menyampaikan ke tangga, caranya hikmah dulu. Kalau belum ngerti, belajar. Kita hadirin. Nah ini yang perlu di apa, semangat amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tapi memperhatikan kaidah-kaidah, ya. Saya ada buku segini tebelnya nih, segini. Itu disertasi S3 tentang kaidah usul fikih dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi al-qaidah usuliyah, kaidah-kaidah usul fikih yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Segini tebelnya. Ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar butuh ilmu. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk melakukan dengan benar. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Pak Ustadz beserta keluarga kru kajian ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin muslimah di seluruh muka bumi ini, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya sebelum masa pandemi pernah belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan seorang guru, tapi guru saya ini kadang suka membicarakan orang lain dan itu membuat hati saya tidak nyaman. Dan ketika pandemik melanda negeri kita, saya sudah tidak pernah belajar dan ketemu beliau lagi. Dan tidak tahu kenapa saya sering sekali terasa berat ketika ingin menghubunginya. Apakah ini terjadi karena dosa-dosa saya, atau memang jalan Allah untuk memisahkan kami berdua? Bahasanya ini juga ya, jalan Allah memisahkan kami berdua. Suasananya suasana ini ya, romansa. Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Makasih banyak. Gini hadirin, kata para ulama kita, kriteria guru itu secara garis besar ada dua. Ini dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimi hafizahullah ta'ala, merangkum keterangan para ulama-ulama kita terdahulu. Kriteria guru itu ada dua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimi dan para ulama. Yang pertama, ifadah. Ifadah. Apa maksud ifadah? Ifadah itu guru kita punya kapasitas terhadap ilmu yang beliau ajarkan. Jadi ilmunya harus benar. Beliau menguasai ilmu yang beliau sampaikan. Bukan berarti harus benar semua ya. Itu tadi, siapa yang gak pernah salah? Siapa yang gak pernah keliru? Siapa yang gak pernah khilaf? Dong, sekali bermuawiyah radhiyallahu ta'ala bisa keliru kok. Sekali berabu hurairah bisa keliru. Tapi dia memang menguasai. Gitu lah. Beliau memang menguasai. Ketika bicara Quran, memang beliau menguasai Al-Quran dengan level yang bisa beliau ajarkan ke kita. beliau mengajarkan fikih, memang beliau menguasai fikih. Beliau mengajarkan akidah, beliau menguasai akidah. Dan sekali lagi bukan maksudnya enggak pernah salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Jadi punya kapasitas. Pada dasarnya ilmu yang disampaikan otentik, sahih, original, dan bisa dipertanggungjawabkan tanpa melupakan sisi humanis, sisi manusia seseorang yang tempatnya salah dan lupa. Itu poin yang kedua, hadirin Allah muliakan. Kriteria guru yang kedua, an-nasihah. Kata para ulama, an-nasihah, an-nasihah itu artinya sosok yang berusaha menata hati, membersihkan hati, sehingga hatinya selalu berusaha untuk ikhlas kepada Allah dan selalu berusaha menginginkan kebaikan buat orang lain. An-nasiha. Salah satu makna nasiha kata para ulama, iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk orang lain yang dinasihati itu. Jadi mental seorang guru itu selalu ingin kebaikan buat orang lain, selalu ingin memberikan kebaikan buat sesama. Senang kalau orang lain itu benar, berhasil, berada di atas kebaikan. Dan sedih kalau orang lain itu salah, dan ingin banget memberikan kebaikan buat orang tersebut. Ingin meluruskan, ingin menyelamatkan. Nah, itu guru. Jadi selalu ingin kasih yang terbaik, bukan hanya pada muridnya, tapi pada semuanya, sesuai dengan kapasitas beliau, sesuai dengan kemampuan beliau. Tentu saja gak bisalah kita kasih semua orang, ya penduduk Indonesia ada berapa, 200-an juta, gimana kita ngasih semuanya. Tapi intinya spirit itu harus ada. Nah kalau justru sebaliknya, apa, suka membicarakan orang tanpa hak dan lain sebagainya, perlu kita pertimbangkan lagi. Karena hadirin sekalian, orang tuh sangat terpengaruh dengan gurunya, sangat. Dan tujuan kita belajar, tujuan kita belajar Al-Quran dan seterusnya, itu kan bukan hanya sekedar membaca lafaz, tapi bagaimana menjadi ahli Al-Quran. Bagaimana menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan di dalam Al-Quran kan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dalam surat Al-Hujurat, janganlah sebagian kalian ngomongin sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Nah, bagaimana kita bisa jadi ahli Al-Quran kalau proses belajarnya bertentangan dengan isi Al-Quran itu sendiri. Jadi hadirin Allah muliakan, itu tadi ifadah, bisa ilmunya bagus, tahu cara mengajar dan lain sebagainya, dan nasihat, hatinya baik, berusaha menata hati, membersihkan hati, selalu ingin memberikan kebaikan, selalu ingin memberikan manfaat kepada orang, yaitu hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu ingat, jangan pernah lupa jasa-jasa seseorang. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Itu hadirin. Dan jangan memutuskan tali ukhuwah di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi ketika misalnya kita tidak belajar dengan sosok karena ternyata tidak sesuai dengan atau tidak ada nasihat seperti tadi, tapi di waktu yang sama memang beliau punya jasa kepada kita, sedikit banyak akhirnya kita bisa baca, ya itu jangan pernah lupa jasa orang, hadirin. Wa qalilun min ibadiyash syakur, dalam surat apa? Saba ya. Ayat berapa tuh? 13 ya. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Sedikit. Yang bersyukur itu sedikit. Nah, PR besarnya bagaimana kita menjadi murid yang bersyukur? Bagaimana kita jadi yang sedikit itu, yang bersyukur sedikit? Jadi jangan pernah lupa kebaikan orang. Jangan pernah lupakan kebaikan orang. Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Kan ada banyak jalan kebaikan selain, misalnya selain kotak berguru, misalnya begitu. Misalnya ada siapapun itu ya. Soalnya itu ternyata tidak punya kapasitas atau nggak masuk kriteria untuk kita berguru dengan beliau, ya udah, kan bisa dengan kotak yang lain, berbuat baik, kirim sesuatu dan seterusnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyakum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita telah mendiamkan saudara kita untuk mendidiknya dan agar dia berubah, namun ternyata dia tidak berubah dalam waktu yang cukup lama, apakah kita bisa terus mendiamkannya? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, jangan lupa doain Imam Nawawi rahimahullah. Beliau ini banyak sekali jasanya kepada kita. Jangan lupa doakan. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, mendiamkan saudara kita dalam rangka mendidik dia, itu kata para ulama, kadawa, seperti obat, dan setiap obat ada dosisnya, kata para ulama. Jadi dosisnya harus tepat, jangan main asal demin aja. Kalau dosisnya kurang, gak efektif gitu, gak efektif. Kalau dosisnya kelebihan, overdosis, bisa keracunan dia, keracunan obat. Nah begitu juga, kita diamkan dalam rangka mendidik, udah lama gak berubah, bahkan tambah jauh, jangan dilanjutkan. Berarti pesan gak sampai, obat ini gak tepat, cari obat yang lain, dirangkul, diajak ngobrol, gitu hadirin sekalian. Dan didiamkan. Boleh kita nyoba beberapa saat, tapi oh, ini tipikalnya gak bisa didiamkan. Kalau didiamkan, tambah jauh dia. Udah berhenti, cari jalan, cari solusi lain untuk merubah dia. Allah Ta'ala alami sawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menerima amal ibadah kita. Subhanakum wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.